الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة ف جئنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته Berkata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, "Jagazuna jaisal khabat." Kami perang dengan perang khabat. Yani karena para sahabat pada saat itu kehabisan makanan sehingga mereka harus memakan dedaunan atau rumputan. Masya Allah. Kondisi yang dialami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang berat memang susah sehingga kedudukan mereka juga demikian tinggi mulia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghazawna jaisal khabat wa umira Abu Ubaidah yang dijadikan panglima amir untuk pasukan perang ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir. Faju'na 'an syadida, maka kami pun lapar sangat. Fa'alqal bahru 'utan mayyitan. Maka Allah Subhanahu wa taala alqa mengangkat atau melemparkan ke laut hutan yakni ikan dalam kondisi sudah mati lam yura mithlu yang belum pernah dilihat semisal dengan itu yuqalul ambar disebut ikan itu dengan ambar ikan paus. Ambar ini semacam barakallahu fikum jenis ikan paus yang mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang kalau diolah sedemikian rupa menjadi wewangian yang sangat harum barakallahu fikum. Ambar. Fa'akalna minhu nisfa syahr. Kami pun mengemakan dari barakallahu bikum ikan ini setengah bulan. Nisfa syahr. Ya tentunya diolah sedemikian rupa diawetkan sehingga bisa dimakan lebih lama. Dalam riwayatan mereka memotong-motongnya dan menjemurnya. Mereka menjemurnya sehingga bisa lebih lama awetnya. Fa'akhadha Abu Ubaidah awman min idhamihi. Kemudian Abu Ubaidah mengambil tulang dari tulang belulang ikan ini. Tulang rusuknya. Pamarra rakibu tahtahu. Ternyata orang yang mengendarai onta lewat di bawahnya. Lewat yang lain yang lebih lengkap, bahwa dua tulang rusuk itu disatukan, barakallahu fikum, ditegakkan, kemudian dicari onta yang paling tinggi dan orang yang paling tinggi juga. Dan ternyata lewat di bawahnya, menunjukkan bahwa ikan ini sangatlah besar. Masya Allah. Di sini faedah yang bisa kita ambil bahwa dari bangkai laut, yakni hewan-hewan laut yang mati, barakallahu fikum, itu halal untuk dimakan. Saidul Bahr sudah kita lewati pembahasannya. Saidul Bahr itu artinya yang masih hidup kemudian ditangkap. Adapun yang telah mati namanya ta'am, barakallahu fikum. Selama masih bisa dimakan, maka dimakan. Ini ada beberapa kemungkinan hewan-hewan laut itu mati. Barakallahu fikum, memang sudah tua. Atau diserang oleh hewan yang lain yang lebih besar. Atau terbawa arus, terdampar. Terdampar. Bukan cuma hewan-hewan besar, dari hewan-hewan laut, tapi hewan-hewan kecil juga, bahwa ikan-ikan, terkadang ikan-ikan kecil ini ketika dikejar oleh ikan besar lari ke pinggir, terkadang justru terdampar dia di daratan. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad qala akhbarana Sufyan an Amr qala sami'tu Jabiran yaqulu ba'athana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 300 rakibin wa amiruna Abu Ubaidah narsudu 'iran li Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami sebanyak 300 orang pengendara kuda, dan yang menjadi amir, panglima kami pada saat itu adalah Abu Ubaidah, untuk mengintai kapilah dagangnya orang Quraisy. Fa asabana ju'un syadid, dan kami ditimpa rasa lapar yang sangat. Ya, karena beliau, para sahabat hanya dibekali beberapa, barakallahu fikum, berapa keranjang korma. Dibagi semakin hari kan semakin habis. Sampai di hari terakhir setiap orang hanya satu biji, barakallahu fikum, yang mendapatkan. Sehingga mereka tentunya merasa kekurangan, kelaparan. Hatta akalnal khabat, kata Jabir, sampai kami pun memakan rerumputan atau dedaunan. Pasumia Yeshul Khabat, sehingga dinamakanlah perang itu perang Khabat, perang yang di dalamnya pasukan kaum muslimin memakan rumput atau memakan daun. Di sini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kondisi kita di titik kritis paling bawah, disitulah Allah akan memberikan jalan keluar. Disitulah Allah SWT akan memberikan pertolongannya. Di mana pada saat itu tidak ada lagi harapan. Tidak ada betul-betul daya dan upaya. Kecuali hanya berharap kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Pada saat itulah Allah SWT mendatangkan pertolongan. Oleh karena itu, orang-orang ketika memohon, meminta, jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Baik. Sebagaimana dalam seorang yang berdoa kemudian lama dikabulkan doanya, dia pun mengatakan summa da'ut summa da'ut falam yustajab. Aku sudah berdoa, tapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pun meninggalkan amal saleh ini, berdoa ini. Jadi, padahal sudah dekat. Jadi, Allah merasa terheran-heran dengan orang-orang yang ini. Ajiba Rabbuna min kunuti abdihi wa qurbu qiyarihi. Heran dengan orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga putus asa. Padahal sudah dekat. Masa seandainya sedikit saja dia bertahan, sabar, maka Allah SWT akan memberikan apa yang dia. Cuma karena tidak sabaran, terburu-buru, maka dia pun tidak mendapatkan apa yang dia ingin. Masya Allah. Fasumiya jayshul khabat wa alqal bahru hutan yuqawlahul ambar. Maka ombak ini menghantarkan yang sangat besar yang biasa disebut oleh orang al-ambar. Barakallahu fiik. Fakalna nisfa syahrin, maka kami pun memakannya selama 1.5 bulan. Makannya 1.5 bulan. Waddahanna iwadaki hatta saluhat ajisamuna. Dan kami pun memakai, barakallahu fikum, minyaknya. Kami pakai jadi duhun. Hatta saluhat ajisamuna, sampai kami pun gemuk-gemuk dengan banyak makan ikan, gemuk. Qala fa akhadha Abu Ubaidah dila'am min adla'ihi panasabahu. Kemudian Abu Ubaidah menegakkan dila'am min adla'ihi, tulang rusuk, dari tulang-tulang rusuk ikan ini. Panasabahu, kemudian dia tancapkan, tegakkan. Famarra rakibu tahtahu, ternyata orang yang mengendari unta lewat di bawah. Wakana fina rajulun. Baik. Falamma ishtaddal ju' nahara thalatha jazair, thumma thalatha jazair, thumma nahahu Abu Ubaidah. Falamma ishtaddal ju' wa kunna wa kana fina rajulun. Rajulun. Ada kendaraan kami, ada unta-unta kami. Maka ketika lapar sangat, maka kami naharna thalatha jazair. Maka kami pun menyembelih 3 ekor unta. Kemudian 3 ekor berikut. Barakallahu fiik. Karena 300 orang, maka setiap hari dipotong 3 ekor. Karena 1 ekor itu dimakan oleh 100 orang. Tumanahahu Abu Ubaidah. Kalau begini terus habis ini, barakallahu fikum, unta. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk mereka berupa ikan yang sangat besar. Qala rahimahullahu taala babu akil jarat, bab memakan belalang. Belalang, barakallahu fikum, boleh dimakan. Belalang, biasanya orang-orang kampung mengetahui jenis belalang yang bagaimana yang bagus dimakan. Tidak semua belalang juga ternyata, karena ada juga belalang yang tidak bagus, aromanya busuk. Barakallahu. Ada juga belalang yang memang enak untuk dimakan. Biasa ketika masih kecil, belalang padi ini bagus. Belalang padi enak untuk dimakan. Bakar-bakar begitu, kemudian dimakan. Jadi tanpa melalui proses pemotongan atau penyembelihan, ditangkap saja. Jarad. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu al-Walid, qala haddathana Syu'bah, an-Nabi Ya'fur, qala sami'tu ibn Abi Awfa radiyallahu anhu maqala. غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد. Berkata ibnu Abi Aufa, Abdullah ibnu Abi Aufa, قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. Kami berperang bersama dengan Nabi صلى الله عليه وسلم 7 kali peperangan atau 6. كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. Di peperangan-peperangan ini kami makan bersama dengan beliau alaihi salatu wasalam jarad, belalang. Qala Sufyan wa Abu Awana wa Israil an Abi Ya'qur an Ibni Abi Aufa sami'a sab'a ghazawat. Ini 7 kali peperangan. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala babu aniyatil majus wal mayyitah. Bab aniyatil majus, bejana-bejana orang-orang majusi. Bejana-bejana ini banyak, gelas-gelas, piring-piring, mangkok-mangkok, loyang-loyang, bahasanya kita. Itu semuanya aniyah. Barakallahu fiina. Milik majusi dan masalah bangkai wal mayyitah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Asim an Haywah ibnu Shuraih qala haddathani Rabi'ah ibnu Yazid ad-Dimashqi qala haddathani Abu Idris al-Khawlani qala haddathani Abu Tha'lab al-Khushani qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya rasulullah inna bi ardi ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihim. Abu Idris al-Khawlani berkata, disampaikan kepada kami oleh Abu Tha'lab al-Khushani. Abu Tha'lab ini yang bertanya kepada Rasulullah, menceritakan aku mendatangi Rasulullah dan aku berkata, ya Rasulullah inna bi ardi ahli kitab, sesungguhnya kami berada di wilayah atau negeri ahli kitab. Fana akulu fi aniyatihim, kemudian kami makan dari bejana-bejana mereka. Wa bi ardi saydin asidu bi qawsi wa asidu bi kalbil muallam, aku berburu dengan panahku dan juga aku berburu memakai anjing pemburu yang telah diajari. Wa bi kalbil ladzi laisa bi muallam, dan juga anjing yang aku belum ajari, belum dilatih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ma dzakarta annaka bi ardi ahli kitab. Adapun yang engkau telah sampaikan bahwa engkau berada di negeri ahli kitab, fala ta'kulu fi aniyatihim illa alla tajidu ba'uddan, maka janganlah kalian memakan memakai bejana-bejana mereka kecuali kalau terpaksa, tidak ada jalan lain. Silakan ailam tajidu buddan bagi suruha waqulu fi, memang terpaksa tidak ada bejana-bejana lain kecuali bejana itu, maka silakan anda cuci kemudian pakai. Wa ma dzakarta annakum bi ardi saydin, Dan adapun yang engkau telah sebutkan bahwa engkau berada di negeri perburuan, kamasit tabi qosika fa qismallah wa qul. Apa yang kau buru dengan memakai busurmu, panahmu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskannya. Dan kalau engkau dapatkan dari hasil buruan dengan memakai panah itu dengan cara basmalah ketika melepaskannya, maka silakan makan. Wa ma sitta bi kalbikal muallam fad qismallahi alaihi. Qul. Dan apa yang engkau dapatkan dari binatang buruan dengan melepaskan anjing pemburu yang kau telah ajari dan menyebut nama Allah, maka silakan makan. Ma sitta bi kalbika alladhi laysa bi ma'lam fadraktahu dakatahu fakul. Adapun anjing yang kau tidak ajari kemudian dia berburu kemudian dia menangkap, barakallahu bikum, kalau engkau dapati masih hidup, maka silakan kau sembelih. Kau dapati hidup, silakan. Tapi kalau engkau dapati sudah mati, maka jangan kau makan. Beda tadi dengan apa? Anjing yang telah diajar, mau mati mau hidup tetap halal. Kalau hidup ya sembelih, kalau mati ya tetap halal dan dimakan. Ini perbedaan hanya dengan ilmu. Barakallahu bikum, beda hukumnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathani al-Makki bin Ibrahim qala haddathani Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah ibn al-Akwa qala lamma amsaw yawma fatahu Khaybar aw qalu an-Niran. Berkata Salamah ibn al-Akwa ketika mereka berada di sore hari, yauma fatahu Khaybar, di hari ditaklukkannya Khaybar, aw qalu an-Niran, para sahabat pun menyalakan api. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma awhadtum hadhihi an-Niran, untuk apa kalian menyalakan api-api ini? Qalu luhumul humur al-insiyah, ya Rasulullah, mereka akan memasak daging keledai kampung. Qala ahriqu ma fiha waqsiru quduraha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buang airnya yang dimasak itu, buang semuanya, buang. Tumpahkan daging-dagingnya, airnya, semuanya. Bahkan panci-pancinya pun dipecahkan. Faqama rajulun minal qaum, maka seorang berkata, ya Rasulullah, uriku ma fiha, kita buang semua isinya, adapun bejananya kita cuci saja, kemudian masih bisa dipakai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awadak, iya, boleh jadi. Artinya, silahkan kalau kalian tidak mau pecahkan ya. Karena kesulitan juga. Kalau kalian semuanya tidak ada panci, sementara orang banyak yang mau diberi makan, sementara harus dimasak makanan ini. Maka teruslah sama, iya, kalau begitu silahkan cuci saja. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan tentang haramnya apa? Keledai kampung. Keledai kampung dia keledai yang ma'ruf, barakallahu fiik, dikatakan keledai. Adapun keledai liar itu ya zebra. Yang orang mengatakan kuda zebra itu sebenarnya himar. Himar wahsyi. Keledai liar itu yang halal untuk dimakan. Halal untuk diburu. Hadis ini menunjukkan sekali lagi tentang haramnya bigal juga, himar. Kita maksud himar haram untuk kita makan dagingnya, tapi untuk dipekerjakan tidak apa-apa, diambil tenaganya diperjualbelikan juga boleh. Barakallahu. Tapi untuk memakannya tidaklah kita diperboleh. Qala rahimahullahu taala babu tasmiyati 'ala dhabiha wa man taraka mutaammidan. Bab menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih sembelihan. Baik, wa man taraka mutaammidan, barang siapa yang meninggalkan menyebut nama Allah ketika penyembelihannya, bagaimana hukumnya? Itu maksudnya. Qala Ibn Abbas, man nasiya fala ba'sa. Kata Ibn Abbas, barang siapa yang lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka tidak mengapa. Qala ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu la fisq. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya ketika disembelih. Baik. Innahu labis, karena ini adalah kepasikan. Wanasi la yusamma fasiqan, antara orang yang lupa tidak bisa dikatakan dia fasik. Qul ta'ala inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa inna syayatin, dan sungguhnya syaitan-syaitan ini, la yuhuna ila awliyaihim, mereka membisik-bisikkan kepada wali-walinya dari kalangan manusia, liujadilukum, untuk mendebati kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan kalau kalian mentaati mereka, mengikuti mereka, sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang musyrik. Sebagian ulama barakallahu fikum kuat dalam masalah menyembelih ini tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dia seorang muslim, dia tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembahasannya kalau dia lupa. Paham barakallahu fikum. Sebagian ulama keras tetap mengatakan haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Baik. Mau lupa, mau sengaja tidak mengucapkannya, sama saja. Tapi sebagai ulama mengatakan boleh kalau hanya sekedar lupa. Innahu labisq, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Ya'ni an akla ma lam yudhkar ismullah, yakni memakan hewan-hewan atau daging hewan yang tidak disebut nama Allah pada proses penyembelihannya. Yakni bangkai misalnya, kan tidak disebut. Barakallahu fikum. Atau yang disembelih tapi untuk berhala, maka itu adalah kefasikan. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, ini sekali lagi kita katakan masalah lupa ini sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Khilaf di antara para ulama. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa ibn Ismail, qala haddathana Abu Awana عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أصاب الناس جوع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Dhul Hulaifah. Asaban nasaju, maka orang-orang pun kelaparan. asabna ibilan wa ghanama wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatin nas fa'ajalu panasabul kudura. Maka kami pun mendapati asabna, kami mendapati atau mendapatkan ibilan wa ghanama, unta dan kambing-kambing sebagai ghanimah. Bahkan Nabi SAW fi ukhrayatin nas, dan Rasulullah SAW berada di rombongan belakang. Ajalu panasabul kudura, maka mereka pun bersegera karena kelaparan sudah. Mereka menyalakan api dan memasang tungku, dan mereka memasak. Pada faan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim fa amara bil quduri fa aqbat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju mereka. Fa amara bil quduri fa uqiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan panci-panci ini, balanga ini, di buang isinya. Barakallahu fiik. Tumma kasama fa'adala asharatan minal ghanami bi ba'ir manadda minha ba'ir. Dikatakan bahwa mereka memasak ini sebelum adanya pembagian. Barakallahu fikum. Sebelum dibaginya ghanimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membuangnya. Masya Allah. Kalau itu adalah bagian dari ghanimah, tidak boleh diapa-apain kecuali setelah pembagiannya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian rawi mengatakan, faqasama fa'adala asharata minal ghanami bi ba'ir. Kemudian Rasulullah sallam membagi-bagi ghanimah tadi. Dan beliau menyamakan antara satu ekor unta setara dengan 10 ekor kambing. Panamta minha ba'irun. Kemudian di antara unta-unta itu ada yang lari. Syarat lari menjadi liar. Wa kana bil qawmi khairun yasirah. Dan pada saat itu ada khail di kaum itu, yakni di sahabat Rasulullah, khairun yasirah, beberapa ekor kuda. Fatalabuhu fa'ayahu, maka mereka pun mengejarnya memakai kuda. Ternyata mereka pun kelelahan mengejar unta yang lari tadi. Ahwa ilaihi rajulun bisahmin tahabasahullah, salah seorang di antara mereka barakallahu fikum menombaknya dengan barakallahu fikum tombak atau memanahnya, hingga unta ini pun rubuh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna li hadhihi al-bahaim awabida ka awabil wahsh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di binatang-binatang ternak ini terkadang ada sifat liarnya, sama seperti binatang-binatang liar yang lain. Amanat 'alaikum minha fasna'u bihi hakadha. Maka kapan ternak-ternak kalian itu menjadi liar, barakallahu fikum, maka perlakukanlah dia seperti itu. Kalau misalnya sapi kita pelihara sapi, setengah mati kita mendapatkannya, menangkapnya karena sudah menjadi liar, maka boleh diperlakukan, ditembak mungkin di zaman sekarang, dijerat, atau al-muhim bagaimana caranya bisa didapatkan. Bagaimana caranya bisa didapatkan? Masya Allah. Demikian juga ayam, kalau peliharaan kita adalah ayam. Ayam biasanya kan ada yang jinak-jinak, ada juga yang enggak. Untuk mendapatkannya, untuk menangkapnya setengah mati. Barakallahu fiik. Baru dekat-dekat sama jauh dia mau lari. Dikejar luar biasa, menghilang. Masuk ke semak-semak, masuk hilang. Kalau memang tidak ada cara lain untuk mendapatkannya kecuali dengan menembaknya, maka silakan tembak dengan baca basmalah. Bismillah. Masya Allah. Diberlakukan demikian. Baik. Amanad 'alaikum minha fasna'u bihi hakad. Kapan-kapan ada yang lari menjadi liar, maka perlakukan dia seperti itu. Qala jaddi inna lanarju aw nakhafu an nalqal aduwa gadan wa laysa ma'ana mudda. Berkata kakekku, inna lanarju aw nakhafu an nalqal aduwa gadan, kami khawatir kalau kita bertemu dengan musuh besok hari sementara kita tidak memiliki pisau. Apa nadbahu bil qasab? Apakah boleh kami menyembelih pakai kayu? Faqala ma anhara dama wa dzikra smillahi fak. Qasab ini biasanya sama seperti bulu. Bambu maksudnya. Kalau orang Nabi bilang bulu. Bambu. Bambu ini tajam barakallahu fik. Bisa dipakai untuk menyembelih, bisa dipakai untuk memotong. Baik. Intinya kata Rasulullah SAW, anharadama wa dzikra smillahi fakul. Apapun yang kalian pakai untuk menyembelih, selama dia bisa mengalirkan darah, bisa memutus urat dari sembelih itu hewan dan mengalirkan darah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka silakan makan. Laisa sinna wa ghufura. Selama yang kalian pakai itu bukan gigi dan bukan pula. Tidak boleh. Alat yang dipakai menyembelih terbuat dari kuku atau terbuat dari gigi. Barakallahu fiik. Wa sa'ukhbirukum anhu, dan aku akan mengkhabarkan kepada kalian kenapa tidak boleh. Amma sinnu fa'almun, adapun gigi maka itu adalah tulang. Artinya tulang juga tidak boleh dijadikan alat menyembelih. Barakallahu fiik. Karena ada juga tulang-tulang tajam berkelab. Wa mazhur famudal habasyah, adapun kuku maka ini pisaunya orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah. Barakallahu fiik. Ini bagaimana cara memperlakukan hewan yang menjadi liar, yang asalnya mungkin hewan jinak, hewan peliharaan. Kita jumpa sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah.